kasih men, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahman arrahim, allamahul qur'an, khalaqal insan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, arsalahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an lewat tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Dengan satu harapan dan satu pinta, mudah-mudahan hati kita bertambah sejuk dan hidup kita di dunia yang fana ini menjadi bermakna dan berarti untuk diri kita, agama, nusa dan bangsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulaa'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu aamanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz qul mutu bi ghaizikum innallaha 'alimun bi dzati sudur. Beginilah kamu sekalian. Kamu sekalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu. Padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpaimu, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadapmu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu sekalian karena kemarahanmu itu. Sungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, ayat 118 dari surat Ali Imran. Bila Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 118 dengan firman-Nya, "Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun." Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Dalam arti ayat 118 menerangkan ayat Quran secara teoritis, maka 119 kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi menjelaskan bagaimana pertemanan setia yang dilakukan antara muslim dengan non kafir secara realita atau dalam istilah agamanya secara ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu terus melakukan pertemanan akrab antara muslim dengan non muslim, maka inilah jadinya. Beginilah kamu sekalian, ha antum ulai. Apa maksudnya begini jadinya itu? Jadinya bagaimana? Umat Islam mencintai non-Muslim, padahal non-Muslim tidak mencintai umat Islam sedikit pun. Nah, jadi percintaan itu bertepuk sebelah tangan. Ini adalah paling sedih kalau bercinta ini. Awak cinta seorang perempuan, rupanya perempuan itu tak cinta kepada kita. Nah, itu disebut dengan istilah bahasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan itu terjadi apabila umat Islam melakukan pertemanan dengan non-Muslim, bertepuk sebelah tangan. Sementara kalau dia berteman sesama muslim, maka al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara umat Islam itu sendiri. Tidak ada permusuhan di antara sesama saudara. Bahkan dilarang untuk memata-matai, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dan tidak boleh saling mencaci antara muslim satu dengan muslim yang lain. Wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Suatu hal yang lebih menyedihkan, pada ayat 118 disebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Di sini disebutkan wa tu'minuna bil kitabi kullih. Dikatakan Allah, jangan kamu lakukan pertemanan akrab dengan non muslim. Tetapi di sini dikatakan kamu masih melakukan pertemanan akrab padahal kamu telah mengimani Al-Qur'an secara totalitas. Tentu saja ini sangat bertentangan Karena bagaimana seorang beriman kepada Allah melakukan apa yang dilarang Allah, dan di sisi lain dia beriman kepada kitab suci tapi dia tidak melaksanakan ajaran kitab suci itu sendiri. Wa iza lakukum qalu amanna. Karena apa? Realitanya, ayat kauniyahnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bahwa orang kafir yang terkadang mau menjual agama mereka dengan satu harapan, bagaimana kita bisa terjerumus kepada mengikuti jalan mereka. Maka mereka pun berkata, wa iza lakukum, apabila mereka bertemu dengan kamu sekalian, mereka pun berani berkata, amanna, kami beriman kepada ajaran Islam. Itu bukanlah tipe ajaran agama sejati. Umat Islam apapun ceritanya harus berani menunjukkan identitas diri, inna nahnu muslimun, sesungguhnya kami ini adalah orang Islam. Tidak berkata sebagaimana kaum kafir yang munafik ini, ketika bertemu umat Islam mengatakan saya beriman, mau dia menjadi mu'alaf, dengan catatan suatu ketika nanti orang yang sudah diajaknya tadi, diajaknya berpindah agama, kembali kepada agama asli dia. Dalam Islam tidak ada istilah segala cara menghalalkan tujuan, tetapi Islam adalah toyib, layak balu ila toyib. Ya, Islam itu baik dan semua sarana dan prasarananya harus juga baik. Wa iza khalu adu alaikumul anamila. Tapi begitu kaum kafir ini kembali kepada kaumnya, adu alaikumul anamila, menutup jari-jarinya, dengan menutup telinganya dengan jari-jarinya, karena pasangkinkan marahnya. Maka di sini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kul mutu bi ghaizikum. Walaupun ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi diucapkan kepada kaum Yahudi atau kaum kafir, matilah kamu karena kemarahanmu, tapi sebenarnya ini berlaku ungkapan universal kepada siapa saja yang memusuhkan Islam, bahwa semua musuh Islam itu akan mati dengan kemarahan atas bangkitnya Islam itu sendiri. Kul mutu bi ghaizikum. Kenapa? Karena mereka membenci Islam, tetapi Islam milik Allah dan Allah lah yang menjaganya, karena Allah alimun bizati sudur, Maha mengetahui segala isi hati. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, Ustaz Anafi dan Ustaz Fajrul Haq. Kita mintakan kontribusinya untuk menambah pengalaman dan wawasan terhadap ayat 119 ini. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Satu hal yang cukup menarik adalah bahwa di dalam ayat 119 ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang kondisi real atau gambaran nyata dari sikap yang ditampilkan oleh orang-orang Islam dan juga sikap yang ditampilkan oleh orang-orang non-muslim. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengambil orang-orang non-muslim dijadikan sebagai teman kepercayaan, dan di dalam ayat ini Allah menjelaskan lebih lanjut bahwa ada dua hal yang menjadi gambaran realita di dalam kehidupan pertemanan antara muslim dengan non-muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, maka ternyata di dalam kehidupan itu orang-orang Islam itu tuhibbunahum. Allah menyampaikan sebelum itu dengan kalimat ha. Ha itu menunjukkan sesuatu yang dekat, artinya sesuatu yang menjadi gambaran nyata kehidupan. Ha, inilah, beginilah keadaan kamu, begitu wahai orang muslim. Jangan dulu bicara untuk hal-hal yang jauh-jauh. Di dalam hubungan persahabatan itu ternyata kamu sendiri tuhibbunahum, sangat-sangat mencintai mereka, walayuhibbunakum, sedangkan mereka itu tidak menyayangi kamu. Ini satu hal yang pantas kita renungkan. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan secara gamblang dan secara jelas di sini, ternyata orang muslim itu lebih suka, lebih percaya kepada orang-orang non-muslim daripada kepada orang-orang muslim sendiri. Ini satu hal yang patut kita renungkan, karena memang di dalam kehidupan masyarakat kita kepada sesama muslim kita saling curiga mencurigai, kepada sesama muslim kita lebih tidak percaya dibandingkan kepada orang-orang yang non-muslim. Kita lebih percaya maaf seperti ini, kita lebih percaya belanja kepada Cina daripada belanja kepada orang-orang yang pedagang-pedagang muslim begitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling membantu antara muslim satu dengan yang lain. Jadi ini adalah satu realita dan ini adalah satu hal yang patut diperhatikan bahwa ternyata kebanyakan muslim itu lebih percaya kepada orang non-muslim daripada kepada orang muslim sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam kondisi informasi dunia saat sekarang ini, kita lihat perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara orang-orang Arab dengan Israel itu dipegang dengan kuat oleh orang-orang Arab. Artinya setiap terjadi pertemuan dan perjanjian dengan orang-orang Yahudi itu sangat dipercaya bahwasanya hasil pertemuan itu akan dilaksanakan. Sedangkan pada akhirnya orang-orang Yahudi sendiri tidak pernah mau mentaati perjanjian-perjanjian perdamaian yang mereka lakukan kepada orang-orang Palestina misalnya. Jadi banyak sekali kondisi realitas sekarang ini yang menampilkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat 119 ini menyatakan bahwa mereka orang-orang non-muslim itu tidak akan pernah mau memegang kata-kata mereka itu, perjanjian mereka itu kan yang kuat, itu memang benar-benar dibuktikan di dalam ayat ini. Dan dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam kelanjutan ayat ini bahwa wa iza laqukum qalu amanna. Ya. Dan seterusnya, ayat ini merupakan penjelasan atau tambahan daripada keterangan di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah mengatakan wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yaitu kalau mereka bertemu dengan orang muslim, mereka mengakunya beriman. Akan tetapi pada saat mereka bertemu dengan orang-orang yang sepaham, yaitu orang-orang non-muslim sendiri, mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya memperolok orang-orang muslimin. Ya, mungkin ini satu hal yang patut kita renungkan dan hendaklah kita membina hubungan dan tali silaturahim yang lebih kuat lagi antara sesama muslim untuk menjadikan kekuatan persaudaraan sesama muslim itu menjadi satu ikatan yang kuat sehingga akhirnya tidak mudah dipecah belah. Ya, baiklah. Tadi sangat menarik apa yang disampaikan Ustaz Perdana di awal ayat dari 119 ini, menerangkan sedikit H itu menunjukkan dekat. Kira-kira begitu kan? Sebetulnya ada tambahannya lagi itu. H-nya ini bukan hanya untuk dekat tapi untuk menguatkan. Kira-kira kalau saya ekspresikan dengan bahasa Indonesia, kalau kita membaca terjemahan beginilah kamu artinya ha antum, sebetulnya itu ada penekanan kata beginilah kamu, kira-kira begitu. Allah untuk menekankan bahwasanya orang mukmin itu betul-betul dia itu mencintai orang yang di sekelilingnya. Artinya seorang yang beriman atau seorang yang mukmin itu, mereka ini cinta mereka itu atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sikap dan personil. Walaupun orang yang dihadapinya di dalam ayat ini adalah orang kafir yang tidak suka dengan berseberangan istilahnya. Walaupun dia mengatakan kata-kata yang manis atau kata-kata yang sikapnya itu baik, tapi sebetulnya hatinya kebalikan daripada itu semuanya. Iya. Ya, kenapa kok bisa seperti itu kita? Karena kita yakin apa yang disampaikan Allah itu. Kalau kita tidak yakin berarti kita belum dimasukkan dari ayat 118 itu, ya ayyuhalladzina amanu. Yeah. Belum digolongkan orang-orang yang beriman. Yeah. Inilah dia. Istilahnya apa yang disampaikan Allah itu tidak ada tawaran istilahnya. Yeah. Untuk kita bersikap. Yuhibbunahum wala yuhibbunakum. Tapi mereka enggak suka. Tidak ada kesukaan, walaupun kesukaan itu karena tidak enak saja kalau berjumpa. Nah, seperti itu. Wa ijalakukum qalu amanna. Ya, saya mempercayai istilahnya apabila berjumpa saya, oh ya bagus itu, didukung semua. Tapi pada sebetulnya hakikat orang-orang kafir ataupun orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, apabila mereka kembali kepada kelompoknya, kira-kira gitu. Wa idza khalau, gitu kan. Ada juga ayat-ayat sebelumnya dalam surat Al-Baqarah, wa idza khalau, maksudnya kembali kepada kelompoknya itu, addu alaikumul anamila. Jadi ekspresi kebencian ini sebetulnya. Iya, menggigit jari. Menggigit jari istilahnya. Orang kalau benci sedikit aja kan ekspresinya tidak akan seperti ini, tapi inilah menunjukkan mereka betul-betul benci terhadap orang-orang mukmin. Addu alaikum wal anam, menggigit jarinya. Mengungkapkan sikap apa yang di dalam hatinya itu dengan sikap dan perilakunya dia tunjukkan dengan menggigit jari. Kalau biasa sekarang mungkin pukul-pukul meja dia. Pukul-pukul meja sekarang. Karena udah marah kali dia. Karena sudah marah sekali. Iya. Itulah gambaran yang sudah jelas di dalam Al-Quran. Iya. Maka kita harus mempunyai sikap. Kita ini dalam arti kata sebagai orang mukmin. Iya. Sampai di mana kita harus bersikap? Iya. Jadi benar sekali itu kata Ustadz Fajrul dan Ustadz Perdana. Jadi memang Allah sendiri menjamin kelanggengan agama Islam itu sendiri. Artinya, Anda mengikuti ini pun, Anda mengikuti kaum kafir yang sudah kularang ini, Islam tetap kubela. Itulah kata Allah. Jadi jangan berarti ketika kita tidak membela agama kita ini, Allah itu menjadi kecil, tidak ada apa-apanya. Tidak, Allah itu maha kuasa. Tidak dibela pun agamanya, agamanya tetap kuat. Maka di sini disebutkan, kamu sudah jalan salah, sudah mengikuti orang yang seharusnya kularang tidak diikuti, tetapi lihat bagaimana ekspresi kemarahan mereka. Kenapa? Rupanya muncul serdadu-serdadu Allah yang setia kepada ajaran agamanya. Maka di sini disebutkan mereka marah, dan marahnya itu sampai dibawa mati. Mutu bi ghaizikum. Marah sampai dibawa mati itu bagaimana? Sumpah serapah bagaimana bencinya terhadap Islam ini. Dan itu terlihat. Suatu riset yang mengatakan ada buku yang berjudul Who Am I? Siapa saya? Rupanya suatu hal yang menarik, dari tiga yang dipaparkan, apakah dia mengungkapkan saya orang Amerika, atau saya dari suku ini, atau saya seorang Muslim. Rupanya orang Islam ketika ditanya, Who are you? I'm Muslim. Who are you? I'm Muslim. Bingung orang Amerika ini. Sehingga ada riset bahwa musuh ke depan adalah Islam. Ini merupakan apa yang dikatakan Allah itu benar. Ketika orang Amerika berusaha untuk menghancurkan umat Islam di dunia, malah warganya sendiri menjadi muslim-muslim sejati yang membuat dia marah sampai mati. Nah, itulah. Itulah kebenciannya kira-kira gitu. Begitulah gambaran. Sampai mati mereka. Makanya disebutkan kebenciannya itu. Ada usaha ke depan di KTP kita tidak ada lagi agama. Jadi sekarang ada agama Islam. Di paspor dulu ada disebutkan agama, religion, muslim. Sekarang sudah tidak ada. Nanti di KTP. Karena apa? Identitas agama ini mau dihampuskan di muka bumi ini. Sampai sebegitu jauhnya. Bahkan kita menemukan sekarang ayah, anak bukan dinisbatkan kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya. Karena apa? Karena begitu banyak umat Amerika, masyarakat Amerika yang tidak memiliki ayah. Jadi disebutkan hoi sumade. Yang ditanya adalah ibu, karena ibu pasti mengandung dia, pasti. Tapi suami tidak jelas. Tidak jelas. Ini sudah ditanya di bank muamalat ketika saya ditanya, maka ditanya sebutkan nama ibu bapak sebagai password, bukan nama ayah kita. Ini sudah mencontoh peradaban barat tadi. Jadi bagaimana kehancuran di barat itu supaya menetes di peradaban Islam yang timur ini. Maka Allah mengatakan itu tidak akan berhasil. Karena apa? Islam tetap jaya karena Islam dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin sedikit saya ingin menambahkan tadi dari penjelasan Ustaz Zainal bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa kecil pada saat kita orang-orang Islam tidak berusaha untuk membela agamanya. Iya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, apabila kamu tidak mau membantu agama Allah ini, maka kamu itu akan dihancurkan dan akan diganti dengan umat lain. Iya, istabil khairan minkum. Akan diganti dengan generasi baru yang siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bagaimana sikap yang akan diambilnya dan bagaimana kita sebagai seorang muslim harus menentukan sikap kita ke depan. Artinya, kalau memang kita ingin membela agama Allah, maka belalah agama Allah itu dengan sepenuh hati. Karena bila ini tidak kita lakukan, maka ancaman Allah dengan menghancurkan generasi yang tidak mau mengikut ajarannya itu akan terbukti dan akan menjadi realita kehidupan dan akan tercatat di dalam sejarah sebagai satu kehinaan yang terbesar yang pernah dialami oleh seorang muslim. Ya, benarlah kata Ustaz Perdana yang terakhir bahwa memang harus membela sepenuh hati. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang di dalam hati. innallaha alimun bizati sudur. Yang diminta adalah niat yang ikhlas tulus dan tekad yang bulat untuk membela agama Allah, maka kita pun akan menjadi teman-teman Allah yang sangat setia kepadanya dan menjadi jundullah. Wa inna junduna lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara kami itulah yang pasti akan menang membawa panji-panji Islam. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi, Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.